Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala haythu jama'ana fi hadha al-majlis al-mubarak wa nahmaduhu haythu ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصدق به لساني واهدي قلبي بجاه النبي وصحبه والآلي. أما بعد ومنفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا الحكمة وبارك لنا في مجلسنا هذا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا وللمسلمين جميعا ولمن يسمع أو يشاهد هذا المجمع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن معاملتك ورزقنا المحبة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا رب ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والشهادة عند الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Zat yang mengumpulkan kita semua pada malam hari ini. Kita berkumpul pada malam hari ini karena kita cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya infokan permohonan maaf dari kawan-kawan tim Al-Bahjah. Kawan-kawan sudah berusaha dan niat Buya juga kepingin sekali mengisi di masjid ini. Hanya saja ada urusan penting mendadak, urusan pondok yang tidak bisa diwakilkan. Sehingga sekali lagi saya yang mewakili Buya untuk mengisi pengajian di malam hari ini. Bagi Bapak Ibu mungkin ada kekecewaan, wah ternyata Buya, ternyata bukan. Silahkan, tidak ada unsur paksaan di majelis. Boleh jika ada hajat lain untuk meninggalkan majelis, tidak apa-apa. Kita doakan semoga sehat selamat di perjalanan. Tetapi bagi Anda yang tetap bertahan di majelis ini, semoga menjadi amal baik kita dan bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pada malam hari ini adalah malam yang mulia. Dan saya sengaja khusus akan mengupas tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kami cintai, para pendengar, para pemirsa di mana pun Anda berada. Kita hidup di zaman yang sudah begitu banyak kerusakan yang terjadi. Begitu banyak krisis akidah yang terjadi. Tidak hanya ekonomi yang krisis, tetapi cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat krisis sekali pada saat ini. Coba lihat di antara umat Islam, ada khususnya yang di Bogor, khususnya lagi yang hadir di masjid ini. Berapa banyak di antara kita yang aku cinta dengan Nabi, tetapi cinta itu hanya sebatas di mulutnya, tidak ada membekas di hati. Jadi cuma hanya omdo doa, hanya omong kosong doa, tidak ada cinta gersang hati kita. Hati kita tidak ada cinta dengan Nabi Muhammad, tetapi mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, bahkan berkhayal kepengin di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa. Kalau enggak ada cinta ya enggak bisa kumpul dengan Nabi Muhammad. Kenapa bisa demikian? Kenapa tidak ada cinta dengan Nabi Muhammad di dalam hati kita semua? Kenapa kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad sepenuh hati sebagaimana suami yang mencintai istrinya, atau seorang istri mencintai suaminya, sebagaimana orang tua mencintai anaknya, sayang kepada anaknya? Kenapa perasaan itu tidak pernah ada ketika kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah satu, karena kita tidak kenal dengan Nabi, karena kita tidak dekat dengan Nabi, karena kita tidak menyukai Nabi, karena kita tidak tahu keseharian Nabi. Saya punya teman, Bapak Ibu. Teman saya itu, dia itu sangat ngefan dengan bola. Masya Allah, saya masuk ke kamarnya, poster pemain bola Ronaldo, Messi, dan kawan-kawan. Posternya yang mahal. Lalu jadwal pertandingan bola ditonton. Walaupun jam 1 malam, jam 2 malam, dia hadir. Baju bola lengkap, bajunya lengkap. Sejarah pemain, satu klub bola itu ada 11 pemain, pemain utama. Dia, jangankan pemain utama, pemain cadangan hafal. Pelatihnya hafal. Tidak hanya satu klub bola, semua klub dari Italia, Inggris, Spanyol, Jerman, hafal semuanya. Saking cintanya dengan bola. Kenapa? Karena tiap hari yang dia baca adalah bola. Begitu bangun tidur, yang dia baca buka berita adalah bola. Yang dia buka televisi adalah bola. Omongannya adalah bola. Wallpaper HP-nya adalah bola. Sehingga kesehariannya dia kenal bola. Sehingga dia kenal bola menjadi cinta dengan sepak bola. Ada lagi kawan saya perempuan, dia kebalikannya, dia suka dengan musik. Masya Allah, kamarnya dia tunjukkan fotonya. Ini ada foto band-band, dari band rock sampai band pop ada, sampai dangdut pun ada. Dipajang di kamarnya. Bahkan kaset-kaset dari lagu tahun 2000-an sampai sekarang ini ada semua. Bahkan dia tahu, oh ini band ini anggotanya 5 orang, vokalisnya yang namanya fulan, lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, di negara ini, gitarnya namanya ini, basisnya namanya ini, drummernya namanya ini, nanti konsernya tanggal ini di sini, tanggal ini di sini, oh ini band ini alatnya begini, semuanya hafal. Dia cinta banget, apalagi yang namanya Korea, hafal semua. Kenapa? Karena setiap hari yang dia baca adalah tentang musik, tentang lagu. Yang dia baca adalah lagu. Bangun tidur yang dia baca lagu. Bangun, mau kamar mandi pun dia baca berita lagu musik. Setiap konser dia hadir. Setiap apa namanya ada band-band dia hadir. Sehingga karena kenal dengan musik tersebut, dia cinta dengan musik. Kenapa kita tidak cinta dengan Nabi Muhammad? Karena kasusnya sama dengan dua contoh yang barusan saya sebutkan tadi. Karena kita tidak, setiap hari kita tidak mengetahui kehidupan Nabi Muhammad. Kita tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Kita tidak tahu keseharian Nabi Muhammad. Kita tidak dekat dengan Nabi Muhammad. Maka karena kita tidak kenal, karena kita tidak dekat, maka ketidakkenalan kita itu, ketidakdekatan kita itu menyebabkan hati kita kosong, tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pada kesempatan mulia di malam hari ini, saya akan menceritakan sedikit tentang Nabi Muhammad. Sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi sebab kita kenal dengan Nabi, sehingga timbul cinta dengan Nabi. Kalau kita kepengen mencintai seorang laki-laki, tentu kita harus tahu latar belakangnya. Gak bisa modal wajah. Kecuali kalau anak puber. Kalau anak puber pasti lihat wajahnya dulu. Tapi kalau sudah 20 tahun, 25 tahun, ini orang agamanya bagaimana? Orang tuanya bagaimana? Sifatnya bagaimana? Sehingga kita tahu sifatnya jatuh cinta. Sama dengan Nabi. Oleh karenanya hadirin sekalian, saya enggak berpanjang lebar karena pada malam hari ini juga jam 9:30 ada jadwal yang sama ya. Ada undangan maulid juga. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mari kita dengarkan dengan khusyuk bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Saya yakin yang hadir di sini tahu sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Tapi kita belum pernah mendengar cerita secara detail bagaimana cinta Nabi kepada umatnya sehingga kita harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari disebutkan diriwayatkan dalam sebuah hadis, datang para sahabat. Para sahabat ramai-ramai datang kepada istri Nabi yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Datang kepada Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, kami mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwasanya Nabi itu tidaklah Nabi melakukan salat malam kecuali beliau melakukan salat malam hatta tawaramat qadama, sampai kedua kakinya Nabi itu bengkak." Pernah dengar ceritanya? Nabi kalau salat malam itu tidaklah Nabi salat malam sampai kedua kaki Nabi itu bengkak, sampai mengalir, ada aliran, membekas aliran air mata di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat pada bertanya heran, apa yang dibaca oleh Nabi? Apa yang diucapkan oleh Nabi di dalam sholatnya? Saking lamanya Nabi ketika sholatnya itu, sampai kedua paha Nabi itu membengkak karena saking lamanya. Apa yang dibaca oleh Nabi ketika bangun malam? Kami ingin mengikutinya. Itu sahabat itu seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi diikuti oleh para sahabat. Tetapi hadirin sekalian, ketika Sayyidah Aisyah disodorkan pertanyaan seperti itu, Sayyidah Aisyah belum menjawab langsung. Tapi Sayyidah Aisyah menangis. Sayyidah Aisyah menangis sejadi-jadinya. Menangis dengan kencang. Sehingga sahabat heran, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, kami bertanya kepadamu. Kami membutuhkan jawaban. Kenapa kamu menangis? Kenapa kamu malah menangis? Kenapa tidak memberi jawaban?" Apa jawab Sayyidah Aisyah? "Ketika kalian memberikan pertanyaan seperti itu, aku teringat suamiku Nabi Muhammad SAW." Karena saat itu hadis ini para sahabat bertanya, Nabi SAW sudah wafat, sudah meninggal dunia. Sayyidah Aisyah menangis ibu sekali. Kenapa teringat dengan Nabi ya? Apa yang menyebabkan beliau menangis? Beliau teringat kisah itu. Dan kisah itu bukan sekali, dua kali. Tapi setiap malam Nabi lakukan sampai wafatnya Nabi. "Ya Aisyah, apa yang dibaca Nabi? Apakah Nabi mengkhatamkan Al-Quran? Apakah Nabi membaca surah yang panjang? Apakah Nabi membaca 10 juz atau 15 juz dari Al-Quran? Kenapa sampai bengkak kaki Nabi karena saking lamanya sholat?" Tapi Sayyidah Aisyah menangis dan menjawab, "Wahai para sahabat, ketahuilah Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak itu bukan karena membaca 10 juz daripada Al-Quran, bukan karena membaca surah-surah yang panjang, bukan karena mengkhatamkan Al-Quran, tapi Nabi sholat malam sampai kakinya bengkak karena beliau selalu mengulang-ulang satu ayat di dalam Al-Quran. Mengulang-ulang sambil menangis, terisak-isak, ayat itulah yang diulang Nabi SAW sampai lama, sampai kaki Nabi bengkak." Kira-kira apa yang dibaca oleh Nabi? Sayyidah Aisyah pun memberitahu ayat yang dibaca oleh Nabi sampai kakinya bengkak adalah ayat, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." In tu'adzibhum, ya Allah, in tu'adzibhum, jika engkau mengazab mereka ya Allah, "fa innahum ibaduka, maka sesungguhnya mereka adalah hambamu." "Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau adalah zat yang maha agung lagi maha bijaksana. Ini doa yang diulang oleh Nabi setiap malamnya, yaitu doa dari Nabi meminta kepada Allah agar kita umatnya jangan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Setiap malam yang dibaca oleh Nabi, Nabi mendoakan kita umatnya sampai kakinya bengkak. Pernahkah kita mendoakan anak kita seperti itu? Pernahkah kita mendoakan tetangga kita seperti itu? Jangankan anak kita, jangankan tetangga kita, jangankan saudara kita, pernahkah kita mendoakan diri kita sendiri saja, sampai menangis, sampai terisak-isak, sampai kaki bengkak, untuk diri kita sendiri saja, pernahkah kita melakukan hal yang sama? Jangan. Atau mungkin gak ada. Tapi Nabi bisa melakukan itu. Bukan untuk diri Nabi. Bukan untuk keluarga Nabi. Bukan hanya untuk sahabat Nabi saja. Tapi dilakukan, didoakan untuk kita semua. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin hadirat, suatu kisah yang sangat menyedihkan. Yang disebutkan di dalam kitab riwayat-riwayat hadis. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau meninggal dunia, Nabi ketika mau wafat, ketika akan meninggalkan dunia ini, Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut, yang mana diriwayatkan sakaratul maut itu katanya itu seperti orang yang dikuliti hidup-hidup. Bahkan kata Nabi Musa diriwayatkan seperti burung yang digoreng hidup-hidup. Bahkan Nabi pernah meriwayatkan di dalam suatu hadisnya, ketika orang sakaratul maut nanti, itu badannya seperti ditusuk dengan 70 pedang dalam keadaan hidup. Hadirin sekalian, saking sakitnya sakaratul maut itu. Kita jangankan 70 pedang, kita kena silet saja sakitnya minta ampun. Kena silet, jangankan kena silet, masak ikan goreng, kena percikan minyak goreng aja sakitnya minta ampun. Bagi kaum laki-laki. Lo perempuan sudah kebal semua bu ya. Ini 70 pedang. Sakit-sakitnya. Dan Nabi pun sama. Nabi merasakan sakit ketika sakaratul mautnya. Tapi ketika Nabi sakit. Ketika Nabi sakit sakaratul maut. Itu dahinya Nabi berkeluh. Saking sakitnya menahan sakaratul maut. Sehingga Nabi meminta diambilkan wadah dari air, lalu Nabi memasukkan tangannya di air tersebut, lalu beliau mengusap dahinya yang berkeringat itu dengan air yang diberikan oleh istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Apa yang diucapkan oleh Nabi? Ketika Nabi merasakan sakaratul maut, Nabi berkata kepada malaikat pencabut nyawa, malaikat Israel, ya Israel, seperti inikah sakitnya sakaratul maut ya Israel? Sakit-sakitnya aku tidak pernah merasakan sakit yang lebih sakit daripada sakitnya sakaratul maut ini. Tapi apa jawab mereka Israel? Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Habibullah, aku tidak pernah mencabut roh seseorang lebih lembut, melebihi lembutnya aku mencabut rohmu yang agung dari jasadmu tersebut. Nabi yang paling lembut ketika dicabut rohnya masih merasakan sakit, apalagi kita hadirin sekalian. Tapi apa yang diucapkan oleh Nabi ketika malaikat Israel menjawab, ketika Israel menjawab pertanyaan Nabi, lalu Nabi menjawab apa? Ya Israel, kalau aku saja yang paling lembut masih sakit seperti ini, maka bagaimana dengan keadaan umatku nanti? Ketika umatku nanti, ketika sakaratul maut nanti, bagaimana mereka sakaratul maut nanti? Apa yang akan mereka rasakan? Tentu sakit berlipat-lipat ganda daripada yang aku rasakan. Maka saat itu juga Nabi mengangkat kedua tangannya dengan lebar sampai kelihatan putih ketiaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena baju orang dulu itu ininya lengannya lebar-lebar. Nabi mengangkat saking tingginya itu turun baju Nabi dan berdoa, ya Allah, kalau seperti ini sakit umatku yang nanti dihadapkan yang akan mereka rasakan. Kalau begitu ya Allah, aku berdoa meminta kepada-Mu. Semua rasa sakit sakaratul maut umatku, Kau timpakan kepada-Ku saat ini juga. Itu doa Nabi SAW. Tapi tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Dan Nabi tidak berputus asa. Nabi mengangkat tangannya untuk kedua kalinya. Dan Nabi berdoa sama, kalau begitu ya Allah, kalau tidak Kau kabulkan, kalau begitu separuh separuh rasa umatku, rasa sakit umatku, kau timpakan kepadaku ya Allah. Dan tidak Allah kabulkan. Lalu Nabi berdoa untuk ketiga kalinya. Kalau begitu ya Rabb, 1/3, 1/3 dari rasa sakit umatku, kau timpakan kepadaku saat ini. Agar mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut nanti. Baru dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga kalau kita sakaratul maut, dan masing-masing daripada kita akan meninggalkan dunia ini, masing-masing daripada kita akan mati, masing-masing daripada kita akan merasakan sakaratul maut, dan nanti akan kita rasakan sendiri sakitnya sakaratul maut, dan tidak ada yang menolong kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika sakaratul maut nanti, sakitnya sudah ditanggung, sudah dihilangkan 1/3 rasa sakit tersebut berkah doa Nabi Muhammad SAW. Belum merasa cinta dengan Nabi? Apa ada orang yang seperti ini? Hebat pengorbanannya kepada umatnya. Ketika sakaratul maut, datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril turun. Ketika malaikat Jibril turun, melihat kekasihnya Nabi Muhammad kesakitan karena sakaratul maut, malaikat Jibril tidak sanggup melihat Nabi. Lalu malaikat Jibril memalingkan wajahnya. Ketika Nabi melihat Jibril memalingkan wajahnya, Nabi pun bertanya, ya Jibril, apakah engkau sudah tidak mencintai aku lagi? Sehingga engkau tidak mau melihat aku lagi saat ini? Tapi Jibril berkata apa? Ya Muhammad, siapa sih yang tidak cinta dengan engkau? Siapa sih yang tidak senang dengan engkau? Lalu kenapa engkau memalingkan wajahmu? Jibril mengajarkan kepada kita arti cinta sebelumnya. Apa kata Jibril? Hati siapa yang tega melihat kekasihnya sedang kesakitan? Aku memalingkan wajahmu karena aku tidak tega melihatmu kesakitan. Hati siapa yang rela melihat kekasihnya sedang kesakitan? Padahal ini sama. Ini pernah kita rasakan hadir sekalian. Ketika anak kita sakit, anak kita haras masuk rumah sakit. Orang tua, apa yang ada di dalam hati orang tua, dia akan mengucapkan yang sama. Ya Allah, lebih baik aku yang sakit daripada anakku yang sakit. Tapi cinta kita putus hanya sampai ke anak, gak pernah tembus kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu saat itu juga Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ya Jibril, abshirni, kasih kabar gembira kepadaku. Abshirni, kasih kabar gembira kepadaku, kasih hibur aku. Akhirnya kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Allah yukri ilaika salam, Allah yukri salam, Allah kirim salam kepadamu. Ayo, dapat salam dari Allah, kurang senang apa coba? Dapat salam dari Buya Yahya, senang apa tidak? Bukan umum, khusus. Tolong ya, bilang ke Ibu Daimah. Ada Bu Daimah? Tidak ada. Tolong bilang ke Ibu, kirim dapat salam dari Buya. Salam, ya Allah, dapat salam dari Buya. Padahal cuma dapat salam, salam doang, bukan dapat duit. Tapi senangnya minta ampun. Ini dapat salam dari Allah. Allah kirim salam kepada Nabi. Lalu Nabi bilang berkata apa? Bukan itu yang aku inginkan. Lalu kabar gembira. Nabi bertanya lagi. Kasih kabar gembira. Terus apa? Hibur aku. Atau malaikat Jibril apa? Ya Muhammad, saat ini pintu surga sudah dibuka. Dibuka selebar-lebarnya. Para penghuni langit sudah siap menyambut rohmu yang agung. Bidadari-bidadari sudah berbaris rapi menyambutmu. Rumah surga sudah dibuat untukmu. Surga sudah indah luar biasa untuk menyambut roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang indah apa coba mendapatkan kabar gembira seperti itu? Tapi apa jawaban Nabi? Tidak, bukan itu yang aku inginkan. Aku enggak butuh kabar gembira seperti itu. Tapi apa yang diinginkan oleh Nabi? Ya Jibril, kasih kabar gembira kepadaku. Bagaimana keadaan umatku? Bagaimana keadaan umatku nanti setelah aku meninggalkan dunia ini? Bagaimana keadaan mereka setelah aku wafat nanti? Kasih kabar gembira kepadaku. Bagaimana kabar mereka nanti, ya Jibril? Itu yang diucapkan oleh Nabi ketika sakaratul mautnya. Yang diingat Nabi adalah kita umatnya, hadirin sekalian. Lalu Allah SWT pun menjawab melalui lisan Jibril, ya Muhammad, ketahuilah nanti di sorga umat yang lain, umat yang lain tidak akan diizinkan masuk surga kecuali umatmu semuanya sudah masuk surga, baru umat lain masuk surga. Apa jawaban Nabi? Kalau begitu aku tidak akan masuk surga kecuali aku menunggu semua umatku masuk surga, baru aku masuk surga. Pengorbanan Nabi kepada umatnya, bahkan ucapan terakhir Nabi, di antara ucapan terakhir Nabi ketika wafat meninggalkan dunia ini adalah umatku, itulah yang diucapkan oleh Nabi SAW di akhir hayatnya. Di antara yang diucapkan oleh Nabi SAW di akhir hayatnya adalah ucapan umatku. Yang diucapkan Nabi bukan anaknya, yang diucapkan Nabi bukan keluarganya, tapi diucapkan Nabi adalah umatnya. Yang dipikirkan Nabi adalah umatnya, cinta Nabi kepada umatnya. Hadirin sekalian, hadirin, pernah suatu hari salah seorang sahabat ketika lagi berjamaah, lagi majlis taklim seperti ini, rame-rame seperti ini, ada salah seorang sahabat langsung berdiri bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, ya, kami di dunia ini bisa bareng bersama kamu, indah, bisa kumpul bersama kamu, bisa ngaji bersama kamu, bisa hadir majlis taklim bersama kamu, tapi nanti di akhirat bagaimana keadaan kami di akhirat? Apakah kami bisa bertemu denganmu nanti di surga? Apakah kami bisa bareng dengan kamu nanti di padang mahsyar, ya Rasulullah?" Apa jawab Nabi ketika ditanya oleh orang Badui tersebut? Nabi menjawab, "Nanti di akhirat aku akan menunggu kalian di padang mahsyar." Di padang mahsyar dibiarkan oleh Allah 1,000 sampai 10,000 tahun. Kita ngantri buat KTP aja panasnya minta ampun. Ini 1,000 sampai 10,000 tahun. Di saat itulah Nabi SAW menunggu kita. Di padang mahsyar nanti kita akan linglung dalam 1,000 tahun. Di dalam kita berapa itu akhbar disebutkan. Ada yang bertanya kepada saya, "Habib, dalilnya mana?" Kalau kita nyebut dalil jam 10 enggak selesai. Sampai jam 10 enggak selesai. Buka di dalam kitab Dafa'ikul Akhbar, di situ disebutkan. Ketika kita linglung nanti, ketika pada masa kita linglung, minta pertolongan kepada siapa? Kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam, bapaknya manusia. Nabi Adam, "Ya Adam, tolong bantu kami. Kami saat ini rame-rame berjamaah, rame datang minta pertolongan." Tapi Nabi Adam menjawab apa? Nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Aku aja belum bisa menyelamatkan diriku sendiri. Apalagi mau menyelamatkan kalian. Itu jawaban Nabi Adam AS. Lalu kata Nabi, "Coba kalian datang ke Nabi Nuh. Barangkali dia bisa menolong kalian." Kita rame-rame datang ke Nabi Nuh AS. Mencari lagi. Di kerumunan rame manusia. Jutaan orang. Ketika dapat Nabi Nuh, "Ya Nuh, ankizuna, ankizuna. Selamatkan kami, selamatkan kami." Tapi apa jawabnya? Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Aku enggak bisa menyelamatkan kalian. Coba datang kepada saudaraku Ibrahim, barangkali dia bisa menyelamatkan kalian. Datang, cari lagi, itu cari ya. Enggak langsung ketemu. Nyari dulu bertahun-tahun, puluhan tahun. Ketika dapat Nabi Ibrahim, ngomong, "Ya Ibrahim, ankizuna, ankizuna, selamatkan kami, selamatkan kami." Nabi Ibrahim pun sama. Jawabannya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tidak bisa menyelamatkan kita. Kita datang ke Nabi Musa, minta pertolongan pun sama. Nabi Musa tidak bisa menolong kita. Kita datang ke Nabi Isa AS, minta pertolongan. Nafsi-nafsi pun jawaban yang sama yang keluar dari mulut Nabi Isa AS. Tapi Nabi Isa mengatakan apa? "Coba kalian datang kepada saudaraku Muhammad, barangkali dia bisa menolong kalian." Rame-rame kita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta tolong. Tapi ketika kita mendatangi jasad kekasih kita, Sayyiduna Muhammad, ketika kita mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika melihat kita ini lagi capek, kita lagi ketakutan, kita lagi minta pertolongan, ketika kita susah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kita rame-rame membutuhkan pertolongan, belum kita ngomong, Nabi sudah menangis melihat kita, Bapak Ibu sekalian. Nabi menangis, lalu Nabi berjalan di bawah arsy Allah, memohon kepada Allah, "Ya Allah, umatku ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, umatku ya Allah, mereka saat ini dalam keadaan susah." Nabi menangis, bersujud meminta kepada Allah agar kita umatnya diselamatkan nanti di akhirat. Lalu tatkala Nabi menangis, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan suara yang mana semua umatnya bisa mendengar suara itu. Hadirin sekalian, apa jawaban Allah? Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'sak, angkat kepalamu, wasalullah, minta apapun yang kau minta akan dikasih, waspa syafa, kau minta syafaat nanti akan aku kasih, minta syafaat maka akan aku izinkan kamu memberi syafaat. Saat itu juga Nabi Muhammad SAW meminta syafaat agar umatnya diselamatkan. Maka saat itu kita linglung, saat kita bingung, minta pertolongan, minta bantuan kepada siapa, Nabi datang menolong kita, hadirin sekalian. Nabi turun langsung membimbing kita, memegang tangan kita, bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa sulutu yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Sepertiga daripada umat ini akan masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan itu. Nabi ngomong sendiri, nanti aku akan menunggu kalian di padang mahsyar. Sahabat ini menjawab, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kami enggak mendapati kamu di padang mahsyar, di mana kami akan menemuimu? Nabi menjawab apa? Nanti aku akan menunggu kalian di mizan. Ini di dalam kitab Kaiful Akhbar ini. Walaupun riwayatnya enggak sahih, tapi enggak sampai derajat palsu. Bisa diamalkan, bisa dijadikan hujah. Kalau kami tidak mendapati kamu di mizan, di mana kami akan mendapati kamu, ya Muhammad? Apa jawaban Nabi? Kalau kalian tidak mendapati aku di mizan, maka aku akan menunggu kalian di sirat. Di sirat, di jembatan yang diriwayatkan tajamnya 7 kali lebih tajam daripada sebilah pedang. Tipisnya 7 kali lipat lebih tipis daripada selai rambut. Gelapnya 7 kali lipat lebih gelap daripada kegelapan malam. Hadirin-hadirin sekalian, bagaimana bentuknya itu Pak Ustaz? Gak bisa dibayangkan, karena perkara ghaib, umurun ghaibiyah, perkara yang ghaib, la tudrakul akal, la yudraku bihil akal, akal gak mampu membayangkannya. Tapi masing-masing daripada kita, bapak ibu sekalian, sama saya yang ngomong, kita tidak akan masuk surga kecuali akan melewati jembatan itu. Yang mana di bawah jembatan itu sudah siap neraka jahanam yang apinya sangat panas, yang siap memakan kita. Tergelincir sedikit saja masuk ke neraka jahanam yang tidak ada jurangnya, hadirin sekalian. Kalau kita mendengar berita pesawat Lion Air JT610 jatuh, kita ngeri, padahal kita enggak berada di dalam pesawatnya. Mudah-mudahan yang meninggal semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga bersama gerombolan orang-orang saleh. Ketika saya di pesawat, kadang pesawat kalau nabrak awan itu langsung begini. Itu jantung mau copot, hadirin sekalian. Padahal jatuhnya cuma berapa meter saja, berapaan saja. Jantung mau copot. Ini jatuh dari atas ke bawah, enggak ada jurangnya. Itu kira-kira jantung bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Bagaimana menyeramkannya? Diriwayatkan di sirat tersebut, ada orang yang berani, yang bisa melewati sirat secepat kilat. Begitu dia nyemerang, curuk, langsung sampai. Kalau ada orang yang secepat kuda, sampai. Ada yang secepat angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Masih mending merangkak kalau sampai. Ada yang begitu lewat, langsung jatuh ke neraka jahanam, na'udzu min dzalik. Dan jangan pernah membayangkan, ah, cuma neraka. Jangan. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Ngomong dengar pedih saja enggak sanggup kita. Ini banyak umat-umat zaman sekarang seakan-akan sanggup dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sirat nanti sahabatnya menjawab, ya Muhammad, kalau aku tidak mendapati kamu di sirat, di mana aku akan menunggumu? Nabi Muhammad menjawab apa? Kalau kalian tidak mendapati aku di sirat, maka aku akan menunggu kalian di haud, di telagaku. Di telaga nanti sebelum masuk surga, ada telaga Nabi Muhammad SAW. Namanya kata ulama adalah Al-Kautsar. Yang mana kalau kita minum air daripada telaga tersebut, la nagma'u ba'daha abada, selamanya enggak akan pernah haus. Bahkan lebih mulianya lagi, yang akan memberikan kita minuman tersebut adalah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada Buya Yahya minum aja gelas, ada sisa sedikit, rebutan kita berebut meminta air minum bekasnya guru mulia kita Buya Yahya. Karena apa? Mengambil barokah. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang mulia apa coba? Lalu Nabi menjawab apa? Kalau kalian tidak mendapati Nabi, tahu apa yang akan ditanya oleh orang Badui ini. Orang Badui itu pasti akan nanya lagi. Kalau enggak dihot, gimana lagi? Sebelum badui itu bertanya, Nabi sudah ngomong, kalau kamu enggak mendapati aku di Hud, ketahuilah aku akan menunggu kalian di depan sorga, dan aku tidak akan masuk sorga sampai semua umatku masuk sorga semua. Nabi Muhammad enggak memikirkan diri sendiri. Bahkan kemarin ketika saya bersama Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan Bekasi, ketika hadir perayaan Maulid, beliau cerita sendiri dari Habib Ali bin Jindan sendiri. Soalnya saya belum baca di kitabnya, belum di kitab. Habib Ali bin Jindan bilang apa? Mungkin beliau baca di kitab lain. Bahkan diriwayatkan Nabi ketika umatnya sudah masuk surga, Nabi belum masuk surga dulu ada muskil. Kenapa? Nabi masuk dulu ke neraka. Kenapa Nabi masuk ke neraka? Nabi mencari mana umatku yang masuk neraka. Pengen diselamatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi masuk surga, dicari. Sehingga ada yang bertanya, dari mana kau mengetahui umatmu di dalam neraka ya Muhammad ya Rasulullah? Nabi melihat apa? Kelihatan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, kelihatan dari wajah-wajah umat Nabi Muhammad itu kelihatan tanda-tanda bekas sujud. Tanda bekas sujud itu apa? Tanda bekas sujud itu yaitu orang yang sering sholat, amalnya akan kelihatan menjadi baik, bukan tidak hitam, kelihatan dan bercahaya. Makanya ulama menyebutkan cahaya wudu itu akan memberikan cahaya kepada orangnya. Maka panjangkanlah wudu, seringlah berwudu, karena wudu akan menjadi cahaya di akhirat. Ini sekelumit cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke akhirat, fikiran Nabi tertuju kepada umatnya, kita semuanya. Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan di surga yang diriwayatkan, yang diceritakan dari mulut ke mulut, katanya nanti apa? Oh, bidadari yang sangat cantik, bidadara yang sangat ganteng, yang sudah sering saya sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Itu level bawah itu. Itu nikmat level bawah, level keceng, level kacang itu. Level bawah, ekonomi kelas. Tapi nikmat yang paling ditunggu-tunggu oleh orang mukmin di surga nanti, yang paling ditunggu-tunggu oleh orang mukmin di surga nanti adalah dua. Apa? Melihat zat Allah Subhanahu wa taala dan bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya rumah yang megah? Apa artinya istana yang mewah di surga tapi kita tidak bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dua nikmat inilah yang diinginkan oleh orang mukmin di surga nanti. Bukan apa? Kata Ustaz, pesta seks. Ah, dulu ada Ustaz bilang pesta seks itu nikmat yang paling indah. Itu level bawah. Apalagi ini berdian, ini bidadari, bidadari. Level bawah. Tapi berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW, tidak semua orang bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu. Siapa yang bisa mendapatkan kemuliaan seperti itu? Yang bisa bertetangga dengan Nabi, yang bisa kumpul dengan Nabi, hanya mereka yang tertanam di hatinya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka bapak ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allimu auladakum bisalah." Ajarkan kepada anak cucumu tiga perkara. Ini kata Nabi, bukan kata Habib Ali. Ajarkan kepada anak cucumu tiga perkara. Yang pertama, "Allimu auladakum bihubbil Qur'an." Ajarkan kepada anakmu agar mencintai Al-Qur'an. Ajarkan mereka Al-Qur'an. Dari kecil bawa mereka untuk hadir majelis taklim, Bapak Ibu sekalian. Dari kecil bawa mereka untuk ke TPA. Ini momen maulud, di mana ada maulid Nabi. Bawa mereka agar mereka kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, bohong besar kalau di sekolah mereka, mereka mendapatkan cerita Nabi Muhammad SAW yang sangat komplit. Tidak mungkin. Tidak akan didapatkan di sekolah formal. Hanya didapatkan di majelis taklim ataupun di pondok pesantren. Bawa mereka ke pondok pesantren. Masukkan mereka ke pondok pesantren. Sehingga menjadi tabungan kita di akhirat. Jangan takut masalah rezeki. Pak Ustaz, kalau nanti anak saya pondok pesantren, nanti makan apa? Katanya. Saya dulu mondok nih ngomong gitu. Mau makan apa? Emang mau makan dari hasil tahlil, khutbah? Saya sampai saat ini, saya enggak pernah terima jadwal khutbah. Enggak mau. Saya lebih baik mendengar orang khutbah. Enggak pernah saya khutbah. Tapi alhamdulillah saya makan, saya minum. Bahkan saya dari ceramah saya, tidak pernah saya meminta amplop. Enggak pernah. Tidak pernah. Karena saya mengikuti guru saya Buya Yahya dan guru saya yang lain. Ketika Buya, saya melihat sendiri. Tanya murid-muridnya. Buya, kalau ada orang yang kasih amplop ke beliau, beliau ambil. Tapi beliau kasih ke timnya untuk pondok. Tapi apa pernah Buya gak makan? Buya kelaparan? Gak minum? Enggak. Justru ulama yang belajar agama, ketika kau kejar dunia, akhirat tidak akan mengajarmu. Tapi kalau kau kejar akhirat, dunia akan mengikutimu. Yang penting qanaah. Yang pertama, ajarkan mereka Al-Quran. Ajarkan. Zaman sekarang, anak-anak sudah banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bangun tidur, bukan Al-Quran yang dipegang, tapi HP. HP, HP, HP, HP. Yang berikan siapa? Orang tuanya. Akhir orang tuanya mati, anaknya tidak bisa ngaji, yang ngaji kan ya, HP. HP Utar MPT Abdurrahman Sudes atau buku bukan mak. Mak baca tu. Yang pertama, yang kedua, alimu auladakum bihubbin nabi. Kata Nabi, ajarkan anak-anakmu untuk mencintai Nabi. Ajarkan. Kalau kita enggak mampu, enggak sanggup, bawa ke Pak Ustaz. Kita rela anak kita les. Masya Allah, les apa? Les bahasa Inggris jutaan rupiah, ya. Jutaan rupiah les bahasa Inggris. Saya bu, saya belajar bahasa Inggris 1 bulan. Itu pun lewat aplikasi di HP. Lalu cuma dengar-dengar dari film, tanya kawan. 1 bulan bisa saya ngomong. Gak percaya? Yuk tes sama saya. Kalau bahasa Arab, ya harus 6 bulan. Minimal untuk ngomong doang. Kalau bahasa kitab, bertahun-tahun bahasa Arab. Bahasa Inggris 1 bulan. Gak percaya? Datang ke Kediri Pare. 1 bulan sudah bisa ngomong. Tapi rela kursus jutaan rupiah untuk bahasa Inggris. Dibodohin. Lalu les matematika. Les agar nilainya tinggi. Nilai tinggi, nilai tinggi, nilai tinggi. Tapi ketika, ya ntar kenal. Ntar 12 tahun sekolah les matematika. Tamat SMA. Apakah anak kita jadi pakar matematika? Tidak juga, bodoh juga. 12 tahun belajar fisika. Oh, SD enggak belajar fisika. 6 tahun belajar fisika dari SMP. Sekarang kan kelasnya 7, 8, 9, 10 sampai 12. Dari kelas 7 sampai 12 belajar fisika. 6 tahun belajar fisika. Tamat SMA. Apakah anak kita jadi pakar fisika? Belajar ini, belajar itu. Tamat, coba lihat. Kira-kira jadi pakar apa tidak? Tapi coba 12 tahun itu kita suruh hafalkan Al-Quran. Apa mungkin 12 tahun hanya hafal 1 juz saja? Tidak masuk akal. Minimal 10 juz. Maksimal, oh banyak pesantren 1 tahun 30 juz. Ini Al-Bahjah Bogor setahun 30 juz bisa. Apa enggak bahagia anak kita? Coba lihat anak kita pintar, umumnya pintar. Tapi istri Nabi tidak hafal. Pernah saya tanya, istri Nabi tahu nama istri Nabi? Saya tahu istri Nabi siapa? Juminten. Bayangkan itu. Padahal yang saya tanya anak kuliah, enggak paham. Anak-anak Nabi berapa enggak tahu. Siapa anak Nabi enggak tahu. Sahabat-sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi masuk surga, enggak tahu. Tapi yang nemukan lampu tahu, yang nemukan kamera HP tahu. Pemain bola Juventus tahu, pemain Barcelona tahu. Saya tanya, emang Ronaldo nyelamatin ente di akhirat? Emang Lionel Messi nyelamatin ente di akhirat? Enggak. Sadar dulu. Ajarkan anak cucumu untuk kenal Nabi. Karena ini akan menyelamatkan mereka. Yang ketiga, yang terakhir dari saya, alimu auladakum bihubbi alin Nabi. Ajarkan anak cucumu untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berbicara akal dulu. Akal dulu. Ada, saya berbicara akal dulu, belum nakli. Misalnya ada orang namanya Mahmud. Ini orang miskin. Miskin gak punya apa-apa. Tiba-tiba ibu yang kaya raya, ibu kasih dia modal. Gak sampai di situ, ibu bimbing dia agar bisa berdagang. Dan ibu awasi dia sampai sukses dia berdagang, sampai kaya raya, sampai sukses, dijaga, diawasi, sehingga Mahmud ini yang awalnya miskin gak punya apa-apa, dia bisa menjadi kaya raya, hidup mapan karena ibu yang membantu dia, ngasih dia duit, ngasih dia modal, bimbing dagang dia, dan terus jaga sehingga dia jadi kaya. Suatu hari anak ibu bermain ke rumah Mahmud tadi. Oh, ini rumah orang kaya ini. Ini dia kaya berkat ibu saya. Ketika datang, Masya Allah, kamu anak siapa? Saya anaknya Ibu Zainah. Oh, Ibu Zainah yang bantu saya. Masya Allah. Masuk, masuk, masuk. Dikasih es. Cuman es doang. Es teh. Berapa sih es teh? 5.000 rupiah. Dikasih kue, dijamu, diajak ngobrol. Walaupun anak kecil, diajak ngobrol setengah jam, senang, pulang ke rumah. Lalu bilang ke ibu, bu, tadi saya ke rumah Pak Mahmud yang dulu ibu bantu. Masya Allah, saya dipunyai gini-gini. Senang saya. Kira-kira hati ibu senang apa tidak? Pasti senang kan? Alhamdulillah. Berarti dia kacang tidak lupa sama kulitnya. Tapi kalau kejadiannya kebalikannya. Kejadiannya sebaliknya. Ini sudah ibu modal ke Mahmud ini. Tiba-tiba anak ibu datang ke rumah dia. Datang ke rumah dia. Enggak dijamu. Enggak dikasih minuman. Enggak dikasih es. Dibiarkan. Enggak ada aja ngobrol. Apalagi sampai diusir. Kamu siapa anak kecil berani ke sini? Pulang. Cerita ke ibu. Bilang, bu, saya tadi ke rumah dia. Padahal dulu ibu bantu dia. Tapi saya diusir. Saya enggak dikasih minuman, bu. Saya enggak dihormatin, bu. Saya enggak dianu, enggak dicintai, ibu. Kira-kira apa perasaan ibu? Sakit hati atau tidak? Sakit hati. Marah. Kurang ajar ini orang. Saya bantu dia. Saya dari dia susah sampai sukses. Saya bantu dia tanpa pamrih. Saya hanya ingin dia bahagia di dunia. Kenapa anak saya datang ke tempat dia tidak diperlakukan semestinya? Kenapa malah diusir? Kenapa malah disakiti? Sakit hati. Sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perasaan Nabi kepada anak cucunya. Bapak ibu sekalian punya anak, yang punya cucu. Kalau ada anak sama cucu, lebih sayang mana ke anaknya atau ke cucunya? Pasti ke cucunya lagi kan? Cucu punya anak, namanya cicit. Pasti lebih sayang ke cicitnya lagi. Cicit punya anak lagi, namanya cacat. Pasti lebih sayang terus itu. Makin ke bawah, makin sayang. Nabi basyarun lakal basyar. Nabi walaupun tidak manusia yang hebat, tapi Nabi juga manusia biasa yang punya rasa kasih sayang. Sayang dengan anaknya Sina Hasan, Sina Husain. Sayang sama istrinya. Makanya ketika Nabi lagi duduk, Nabi menyebut nama istrinya Khadijah. Teringat keceplosan. Sehingga Sayyidah Aisyah cemburu. Kamu kok nyebut Khadijah itu? Iya, aku Aisyah. Bukan aku lebih cantik. Aku lebih muda, gini-gini. Nabi marah. Nabi mengatakan apa? Aku sangat mencintai Khadijah. Istri yang paling dicintai Nabi adalah Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Nabi juga punya perasaan sayang. Nabi juga manusia biasa, normal, sayang sama dengan anak cucunya. Maka ajarkan kepada anak keluargamu, kepada anak cucumu untuk mencintai anak cucu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah dan sekalian, wallahil azim, kami para habaib juga diwajibkan untuk mencintai satu sama lain. Al-Aqsa cinta sama Asgaf, Asgaf cinta sama Al-Idrus, Al-Idrus cinta sama Al-Jubid, sama bangsa bangsa lain. Bukan merasa sombong, enggak. Dan itu akan kembali kepada bapak ibu sekalian. Lihat, setiap kiai makin muhibbin, makin cinta kepada anak cucu Nabi, maka makin diangkat oleh Allah SWT. Pasti, pasti dan pasti. Pedagang, setiap pedagang yang makin cinta dengan keluarga Nabi, pasti akan disebut oleh Allah. Pasti, pasti dan pasti. Saya jamin sendiri. Itu sudah janji Nabi Muhammad SAW. Bahkan cerita yang kemarin, yang di Genggoh. Ada pondok pesantren namanya Genggoh. Nama pemimpinnya Kiai Hasan Genggoh. Pondok ini terkenal. Konon katanya artis Ashanti dan Anang pun pernah berkunjung ke pondok tersebut. Tapi tidak tahu tahun berapa. Ada suatu saat bangsanya Asgaf datang ke pondok tersebut. Ini nakalnya minta ampun. Nakal memang. Saking nakalnya, sarung kiai dicuri. Diambil namanya. Bukan dicuri, dipakai gitu. Wah, sarung mahal nih dipakai. Akhirnya ketahuan sama kiai. Abuya lah itu. Ketahuan sama abuyanya. Marah, diusir dari pondok. Diusir. Dikeluarkan dari pondok. Malamnya kiai ini mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ini ceritanya. Kalau bapak ibu gak percaya, tanya kepada orang yang mimpi langsung. Di Genggoh sana. Mimpi Nabi, ketika mimpi ketemu Nabi, Nabi gak mau melihat wajah. Lalu dia berputar agar Nabi melihat wajah, Nabi gak mau berpaling. Lalu dia bertanya ke ini, ya Nabi, kenapa engkau gak mau melihat wajahku? Kenapa kau berpaling dariku? Nabi mengatakan apa? Tidak cukupkah kau nasihati dia? sampai harus kau usir? Dinasihati enggak cukupkah? Kenapa harus diusir dari pondok? Sampai segitunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memikirkan cucunya. Sehingga saat itu juga kiai ini dicarinya sebab yang diusir ini, mohon-mohon ngemis-ngemis agar balik ke pondok. Itu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memikirkan orang yang memikirkan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, minimal doa. Minimal doa. Dan saya tidak berhak berbicara panjang lebar tentang masalah ini karena kayaknya enggak layak sih ngomong ini. Ya, harusnya yang ngomong ini yang lebih senior daripada saya. Jadi saya hanya menyampaikan tiga wasiat Nabi. Kalau kita kepengen cinta dengan Nabi, intinya kembali kepada pembahasannya. Kalau kita kepengen cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita kepengen dikumpulkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada anak cucu kita tiga hal. Yang pertama adalah ajarkan kepada mereka apa tadi? Mencintai Al-Qur'an. Yang kedua, ajarkan kepada mereka mencintai Nabi. Yang ketiga, ajarkan kepada mereka untuk mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, ini 50 menit, sisa 5 menit lagi. Sebelum saya lanjutkan, nanti kita ditutup dengan selawat karena ini momen maulid Nabi, kita tutup dengan selawat. Tapi sebelum selawat, saya ingin minum dulu. Suara sudah habis ini. Enggak sadar. Biasanya udah air. Air tadi ini. Suara udah habis dari kemarin di Palembang full. Lalu ini dari pagi subuh dari bandara, lalu sore tadi di STE Kesatuan, sekarang di sini. Bentar lagi lanjut lagi di Masjid An-Nur. Masya Allah, subuh lanjut lagi, pagi radioku, habis radioku sebelum duhur di mana lagi? Hah? Pokok di masjid lah pokoknya. Lanjut. Bapak Ibu dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa sampaikan. Konklusinya saya ringkas, Nabi pernah bersabda, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kalau kita cinta dengan Nabi, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Pak Ustaz, ya, saya enggak bisa 100% cinta dengan Nabi. Nabi itu sudah cukup dengan Nabi. Kalau udah segar lagi suara saya. Kalau tadi kan sudah down dulu. Gak lama off suaranya. Sampai mana tadi? Hah? Ah, kalau kita cinta dengan Nabi, naik lagi suara. Kalau air es ini tambah naik lagi suara. Apalagi es teh, jus, alpukat, tambah naik. Kayak bahar di semit sekarang. Jadi kalau kita cinta dengan Nabi, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi. Kalau kita, ya, saya 100% gak bisa cinta dengan Nabi, maka cintai orang yang mencintai Nabi. Siapa? Ulama, habaib, orang-orang soleh. Paling tidak kita dapat berkahnya. Karena kita tidak bisa mencintai Nabi, kita cinta dengan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta dengan Nabi, maka sekarang buat perubahan segala keseharian kita, hubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan lakukan sesuatu kecuali sesuatu itu kita hubungkan dengan Nabi Muhammad SAW. Pasti akan membawa keberkahan kalau sudah berhubungan dengan Nabi. Lihat lampu. Lampu segede apapun ini. Wah, terang. Masya Allah, besar. Ini wattnya. Tapi kalau tidak terhubung dengan listrik, bercahaya tadi nak. Tidak akan bermanfaat. Tapi kalau lampu walaupun kecil, ini walaupun kecil satu, tapi kalau terhubung dengan listrik, bercahaya atau tidak? Bercahaya. Memberikan manfaat, menerangi orang di sekitarnya. Sama dengan kita semua hadirin sekalian. Sekecil apapun kita di hadapan Allah, serendah apapun derajat kita, tapi kalau kita sudah terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, pasti akan memberikan manfaat, pasti akan memberikan keberkahan. Minimal sebagaimana lampu kecil akan bisa menyinari orang sekitarnya, kita walaupun orang kecil bisa memberikan manfaat di rumah tangga kita sendiri. Minimal seperti itu. Maka hubungkan dengan Nabi. Tidak kita pakaian, ikuti pakaian cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi pakai pakaian? kanan dulu. Sunnahnya ikutin. Lalu Nabi bersijid dari kanan. Nabi suka pakai kanan. Keluar masjid, kaki kiri duluan. Lalu, kalau masuk WC, kaki kiri duluan. Keluar kaki kanan. Kalau masjid kebalikannya, setiap anu kanan terus. Maka lihat Buya Yahya. Buya Yahya itu sekecil apapun sunnah Nabi dilakukan. Bahkan cincin pun, makanya jam tangan Buya itu di kanan. Cincinnya dikelilingi, matanya menghadap ke dalam. Karena Nabi itu cincinnya seperti ini. Ini cincin Nabi. Dan Nabi suka pakai kanan. Itu jalan. Habib kok enggak kanan, Pak Ustaz? Kok kiri? Saya ada luka, ada koreng di sini. Jadi saya pakai jam tangan, nutupin luka saya itu kelihatan dulu kena pisau. Lalu, ada dua cara. Nabi pernah pakai di tangan manis, tapi memang Nabi lebih senang kalau dikelilingi, matanya lidah. Nah, saya ambil cara yang kedua saja, seperti ini. Ini cara Nabi memakai cincin. Kalau Buya, kelingking mata ke dalam. Habib Ali kok enggak ikut Buya? Kelingking saya kecil, cincin saya gede. Nanti kalau saya pasang sini, lagi teriak-teriak, loncat. Ya kalau loncat, kalau lagi pas lagi, masuk ke mulut. Ini itu hubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. HP kita harus ada selawat kepada Nabi. Wallpapernya ganti yang wallpapernya Liminho, Lisun, apalagi apa Blackpinknya. Ganti pasang nama Nabi Muhammad. Ustaz, saya kadang bawa HP di dalam WC. Ganti sama foto ulama atau ganti dengan yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Hapus itu lagu dangdut. Di HP lagu dangdut Ayu Ting Ting, Via Valen dan kawan-kawan. Ganti lagu selawat. Nisa Sabian. Lagu kita baca. Gimana? Lagunya lupa terus ya. Ganti selawat, dengarkan selawat, dengarkan tausiah, dengarkan zikir. Jangan dengarkan lagu Korea. Barang siapa yang dengar lagu Korea, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama Jet Li dan Jackie Chan. Ustaz itu orang Cina yang mirip-mirip dikit lah. Enggak tahu Korea macam apa. Hanya Buya Stok yang sampai sana. Jadi hubungkan segala sesuatu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sering Buya sampaikan. Itu saja. Perjuangan kita niatkan untuk Nabi Muhammad. Jadi segala sesuatu harus ada nilai juang sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi sudah berkorban banyak kepada kita. Kenapa kita tidak bisa berkorban sedikit untuk Nabi Muhammad SAW? Maka segala sesuatu yang ada nilai Nabi, yang mana Nabi mencintainya, Nabi meridhoinya, maka kita harus ada di situ hadirnya sekalian. Al-Habib Ali bin Umar Hafiz bin Umar mengatakan, tidak ada yang bisa menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW pada saat ini, kecuali dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dakwah, itu sudah menyenangkan hati Nabi SAW. Termasuk dakwah. Dakwah itu bukan hanya ceramah seperti saya, bukan. Bapak ibu hadir menjadi taklim, itu Nabi sudah senang. Nabi sudah senang. Nabi sangat senang menghadiri. Nabi kalau ada dua jamaah, satu jamaah selawatan, satu jamaah majlis taklim. Demi Allah, Nabi lebih senang orang yang hadir majlis taklim daripada hadir majlis selawatan. Ini kebalik. Selawatan ramai, majlis taklim sedikit. Saya tidak menyalahkan selawat, tidak. Buka Quran Al-Muqtara, buka kalam Habib Jin bin Ibrahim bin Smith, buka kalam Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Di situ dalilnya. Tapi sebagai penyemangat kita agar selalu istiqomah hadir majelis taklim. Bukan saya membandingkan, nah, majelis selawat bagus. Hadir. Seminggu sekali harus hadir. Sebagai selawat. Jadi dibagi. Hari ini selawat, hari ini zikir, hari ini majelis taklim. Maksud saya seperti itu. Atau dua hari selawat, dua hari taklim, dua hari zikir misalkan. Tapi ini ada seminggu sebulan selawat, taklim tidak pernah hadir. Zikir, selawat tidak pernah hadir. Jangan. Harus imam majlis taklim. Ini sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Inilah yang disampaikan kita tutup dengan pembacaan selawat. Ketika pembacaan selawat nanti, maka akan saya ketika selawat nanti, nanti setelah selawat kita lanjutkan terus sambil mengadahkan tangan, kita akhiri dengan pembacaan doa. Karena doa yang dibarengi dengan selawat itu makbul. Semua amal ibadah akan kullu amalin bainal qabul wa rafiha illa shalah ala nabi Muhammadi. Setiap amal itu imma ditolak, imma diterima, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah. Ya Rabb, Ya Rabb. kami ya Allah, dan dosa orang tua kami ya Allah. Kami orang yang jelek, maka jadikanlah kami orang yang baik ya Allah. Kami orang yang sakit, maka jadikanlah kami orang yang kaya di dunia akhirat. Yang sempit rezekinya, murahkan rezeki kami ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, yang kami gunakan untuk menyenangkan hati kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Allah. Panjangkan umur kami dalam taat ibadah ya Allah. Ya Allah, yang belum naik haji ya Allah, izinkan kami walaupun sekali seumur hidup agar bisa melaksanakan haji atau umrah karena-Mu. Dan izinkan kami agar kami bisa berziarah di depan makam kekasih kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Izinkan kami agar kami bisa berziarah di depan makam Nabi ya Allah, kekasih kami ya Allah, cinta kami ya Allah. Ya Allah, Kau lihat keluarga kami, kami juga di rumah ya Allah, anak kami, suami kami, istri kami, orang tua kami ya Allah. Kami mohon berikan kepada mereka keimanan, ketakwaan, kerinduan akan kemuliaan ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka tertinggal dan berbuat orang-orang yang mulia ya Allah. Ya Allah, jadikan kami ya Allah, semua, kami semua orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang bisa menolong Nabi Muhammad, yang selalu bersama Nabi Muhammad, yang selalu mencintai Nabi Muhammad, yang selalu dibanggakan oleh Nabi Muhammad, dan kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau bukan kepada Engkau kami meminta, siapa lagi kami minta? Kalau bukan Engkau yang mengabulkan doa kami, siapa lagi yang mengabulkan doa kami ya Allah? Maka kabulkan doa kami ya Allah. Kabulkan doa kami, ajak kami di dunia dengan dimudahkan segala urusan kami, dan di akhirat dengan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Ala Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan. Ingat pesan kita semua, keluar dari tempat ini, jangan ada orang lain yang kita cintai kecuali Nabi Muhammad SAW atau orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Benar dari Allah, salahnya datang dari Al-Faqir, Al-Dha'if, Al-Ilhiduan. Mohon maaf apabila selama penyampaian ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan atau sikap saya yang kurang berakhlak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ikuti selalu media dakwah, Radioku 1089 AM Bogor. Dan juga media-media dakwah Al-Bahjah yang lain, ada fanpage juga, segala info-info yang berkaitan Al-Bahjah bisa didatangi kawan-kawan. Dan yang ingin bergabung menjadi tim dakwah Al-Bahjah dengan niat menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW, bisa mendatangi kawan-kawan kru yang ada di luar masjid yang pakai jaket, ada Pak Ahmad, ada Kang Roni, Masya Allah, mereka semua pejuang-pejuang belakang layar. Kita doakan mudah-mudahan masuk surganya jangan di belakang, tapi di depan juga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.